Baik, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Waktunya tinggal sedikit. Kita alihkan ke pertanyaan. Apakah termasuk orang-orang yang sabar membiarkan anak, termasuk orang yang sabar membiarkan anaknya berbuat maksiat, contohnya berkata-kata yang jelek? Ya, tidak boleh, bukan sabar namanya. Ya. Kalau ada orang tua membiarkan anggota keluarganya, ya, berbuat kemungkaran, berbuat kejelekan, terus dibiarkan, ya, dayuth namanya. Maka sebagai pimpinan keluarga harus mengarahkan, membimbing, ya, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, ya, terjadi di dalam rumah, terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Bimbing mereka, nasihati mereka, terus berikan pemahaman untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq. Jadi tidak termasuk sabar yang demikian. Itu namanya lembek, ya, lemah. Ya. Tidak boleh membiarkan kemungkaran, ya, berada di dalam, ya, atau dikerjakan oleh orang-orang di bawah tanggung jawab kita. Man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbih dzalika ad'aful iman. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tanganmu. Apabila tidak mampu, robah dengan lisanmu. Apabila tidak mampu, dengan hatimu. Yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Tidak boleh membiarkan. Ya. Harus dirubah. Apalagi itu orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Harus kita robah. Dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dibolehkan anak-anak bermain-main di luar rumah pada malam hari? Ya. Wallahu'alam. Yang terlebih, yang lebih baik anak-anak diminta istirahat kalau malam hari. Ya. Namanya malam hari kan jam 12 juga malam hari. Ya. Betul. Ya. Malam hari untuk beristirahat. Jangan digunakan untuk kemudian bermain-main. Bermain-main pada anak ditentukan waktu-waktunya. Ya. Jangan terus-menerus bermain. Ya. Tapi kan anak-anak itu perlu bermain. Benar, perlu bermain. Sebagaimana anak-anak itu juga perlu makan. Tapi kan tidak setiap menit makan terus. Setiap saat makan terus. Ada waktunya makan, ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ya, dan ada waktunya istirahat. Ya. Ya. Dimanage waktu tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kiat agar anak rajin sholat, ibadah, dan belajar? Sebagaimana tadi disebutkan, beri contoh oleh kita. Anak rajin sholat, kita juga sholat. Dalam pengertian, waktunya sholat wajib, sholat di masjid. Sholat sunnah diusahakan tunaikan di rumah. Sehingga anak-anak kita yang kecil, yang tidak ke masjid, bisa melihat abahnya sholat. Dari dia melihat, dia akan meniru, dia akan mengimitasi apa yang diperbuat oleh ayahnya. Sehingga dengan demikian, anak dilatih untuk rajin sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru as-sabiyya bis-shalah. Ya. Idza balagha sab'a sinin. Ya, perintahkan oleh kalian anak-anak untuk salat ketika usianya mencapai 7 tahun. Ya. Fa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Apabila usianya sudah mencapai 10 tahun, maka boleh dipukul kalau dia melalaikan sholat tersebut. Nah, ini tuntunan Rasulullah SAW. Ya, pada usia 7 tahun, ajak mereka ya, untuk pergi ke masjid. Ya, ajari bacaan-bacaan sholatnya. Ya, walaupun sebelum 7 tahun, bisa saja anak itu diajari ketika anak itu mampu. Ya. Dengan demikian, anak akan mengetahui, oh sholat itu seperti ini. Demikian juga ibadah yang lainnya, puasa dilatih. Ya. Salafuna soleh dulu melatih anak-anak berpuasa. Ya. Diajak bermain. Ya. Ketika anak-anak sudah minta buka, minta buka, minta buka, lapar-lapar, diajak main, dibuatkan mainan, perhatiannya jadi beralih ke mainan, lupa dengan laparnya, dan seterusnya begitu. Ini adalah upaya-upaya untuk melatih anak beribadah. Bagaimana agar anak rajin belajar? Perhatikan mata pelajarannya. Kalau mata pelajaran, kadang-kadang ada anak yang terhadap mata pelajaran tertentu, ya, itu membosankan. Ya, baru melihat bukunya saja sudah hang, ya, sudah hang kepalanya, tidak berminat, ya, trauma. Maka yang demikian harus di sembuhkan dulu traumanya. Ya. Mungkin anak itu bosan menghafal. Ya. Jangan ditarget dulu hafalannya, tapi dibimbing terus setiap hari. Ayo satu ayat ya, setoran satu ayat saja. Satu ayat. Ya. Pagi satu ayat, setoran, sore hari satu ayat. Besok ganti satu ayat lagi. Ya, besoknya lagi, sorenya masih murojaah satu ayat itu. Hari ketiga ayat yang kemarin, yang lusa dan ayat yang kemarin digabung, dimurojaah lagi terus begitu. Ya, tidak perlu banyak-banyak, setengah juz, seperempat juz, satu juz tidak perlu. Ya, yang penting anak itu mau dulu untuk mau menghafal sedikit-sedikit. Setelah dia merasakan nikmat, setelah dia merasakan kepuasan, setelah dia merasakan sesuatu yang menyenangkan, ya, dengan menghafal itu, baru nanti dia akan minta sendiri, dia akan menambah sendiri hafalan itu. Inilah prinsip, ya, ciptakan situasi senang saat belajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya. Permudah oleh kalian, jangan dipersulit. Ya. Senangkan oleh kalian, jangan sampai seseorang lari. Ya. Untuk tidak kemudian belajar, tidak belajar agama. Mungkin satu hari satu ayat cukup sudah. Yang penting anak tetap konsisten dengan hafalannya ini. Ya, terus dibimbing oleh kita. Sedikit demi sedikit dinaikkan. Terus sampai dia merasa mantap. Saya dalam menghafal Al-Quran nampak mantap. Ya. Yang terpenting jangan sampai kemudian semangatnya hilang. Semangat menghafal Al-Quran hilang, putus asa. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kenapa anak kalau di pondok mau diatur tapi di rumah sakit, di rumah sulit untuk diatur? Ya, berarti sudah di pondok saja. Ini tentu ada sesuatu. Bisa saja kesulitan mengatur itu karena tingkat kedekatan emosional antara orang tua dan anak tidak terjalin. Anak-anak lebih dekat kepada pembimbingnya di pondok daripada dengan orang tuanya. Kenapa ikatan emosional ini tidak terjalin? Satu di antaranya karena sikap orang tua sendiri yang tidak pernah memperhatikan anak-anak. Contoh tidak ada perhatian anak-anak ketika di pondok, orang tua sudah lepas tangan. Tidak pernah menelpon, tidak pernah kemudian mengirim pesan, SMS, tidak pernah kemudian menanyakan keadaannya bagaimana. Ya. Kalau dapat SMS dari anaknya, cukup dilihat angkanya saja, 500 ribu. Bu, kirim 500 ribu, sudah. Anaknya pesan apa tidak dibaca. Memangnya anak cuma butuh uangnya saja? Kan tidak. Anak itu perlu. Kalau anaknya di pondok, apalagi pondoknya jauh, ditelepon, ditanya, gimana kabarnya? Baik, Bi. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Sarapan dengan apa? Ya, sarapannya begitu, Bi. Ya. Satu lauk untuk 5 orang. Ini pondoknya mungkin sedang ini. Ya, sabar. Ya. Sabar. Iya, ini satu sohan, satu piring 5 orang, ikannya cuma 1. Ya sudah, nanti sabar. Insya Allah nanti Abi datang bagikan ikan 1 sohan untuk 5 orang. Tak kasih ikannya 1-1. Tak belikan ikan teri. Ya diguyonin begitu. Wah, binat. Ya, anak akrab. Ya, orang tua dengan anak bercanda tapi akrab. Dah, enggak ada masalah ini. Ya, sudah. Sudah ya. Ini habis telepon nih. Itu untuk menghangatkan situasi, mendekatkan antara orang tua dengan anak. Ya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara kita sebagai orang tua dengan anak kita. Kalau terjadi kesenjangan, anak punya masalah, gak mau cerita sama kita. Ya. Nah, kalau sudah tidak mau cerita, bahaya. Dipendam sendiri, difikirkan sendiri. Ya. Padahal untuk memikirkan beban pelajarannya saja, banyak. Ya. Berat dia. Nah itulah yang kemudian anak-anak mungkin tidak betah di pondok dan seterusnya. Karena kurangnya perhatian dari kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khaira wa antum jazakumullahu khaira. Mau tanya Ustaz, anak saya disekolahkan ke SD umum karena tidak mau dipondokkan. Alasannya karena teman-temannya juga sekolah di SD umum. Ini apa ini? Bro. Ustaz, saya punya hujah daripada anak saya tidak sekolah dan tidak mondok. Ya, sementara SD-nya di umum. Ya. Dulu di umum dulu, nanti lulus SD baru mondok. Bagaimana Ustaz? Apakah alasan saya bisa diterima? Kalau saya tidak bisa diterima. Karena belum diceritakan di sini, apakah sudah berusaha membujuk anaknya dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Ya. Kadang-kadang kita tidak berusaha secara maksimal. Ya, sekali bicara anaknya tidak mau, ya sudah. Padahal baru satu kali. Dua kali anaknya juga gak mau, sudah. Setelah itu sudah. Ya. Nah, seharusnya kalau kita tidak mampu, ajak yang lain. Atau temannya yang bisa mempengaruhi. Atau oleh kita diajak anak kita ke pondok mana. Sengaja kita nginap di sana, di pondok itu. Syukur-syukur kalau di pondoknya pas ada kegiatan bela diri, tunjukkan kepada anak kita. Lihat teman-temanmu sebaya, jago karate. Masa anak Abi gak bisa karate? Malu. Bisa bergabung bersama sana? Kan begitu. Ini upaya maksimal kita. Terus ya, masih juga belum ini, cari pamannya barangkali bisa menasehati, cari teman dekatnya, dan seterusnya begitu. Sambil terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengarahkan, membimbing anak kita. Tadi Ustaz menyinggung tentang seragam sekolah, apakah tidak boleh? Seingat saya tidak mengatakan tidak boleh, ya. Cuma saya menyinggung biaya di sekolah umum, diantaranya ada uang seragam biasanya. Ya, boleh-boleh saja, ya, seragam sekolah. Ya. Umahat akhwat saja yang tidak ditentukan seragamnya, kemudian pakai hitam-hitam. Ya, artinya bahwasanya ketika sekolah misalnya menentukan untuk supaya rapi pakaiannya, kelihatan bersih, ya, kemudian pakai sepatu juga, boleh, hal yang mubah. Asal pakaiannya tidak melanggar syariat. Gitu. Jam 3. Apa yang dimaksud hikmah dalam berdakwah? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, "Al-hikmah ya wad'u syai' fi mawdi'ihi." Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Dalam dakwah begitu. Kalau sesuatu yang memang perlu nasihat dengan lemah lembut, gunakan lemah lembut. Ya. Tapi kalau melihat situasi keadaan perlu dengan misalnya kekerasan, ya, yaitu dengan jihad misalnya. Ya. Artinya kondisinya seperti apa? Nah, tempatkanlah sesuai dengan keadaan. Ya. Seseorang, ya, kita memiliki anak didik, ya, melanggar satu kali, ya, yang selama ini anak ini tidak pernah melanggar, maka nasihati dengan penuh hikmah, dinasihati dengan kata-kata, jangan langsung begitu melihat melanggar langsung dipukul misalnya, karena selama ini anak ini konditenya baik, tidak pernah melanggar, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, akhlaknya baik, maka sikap hikmah kita adalah menanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Oh, saya lupa, gini-gini. Ya sudah, besok jangan diulangi lagi, ya. Nasihat, ya. Itu namanya hikmah. Bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang tidak jelas manhajnya? Maksudnya bermuamalah, berdagang atau apa? Ya sebatas keperluan saja. Keperluannya jual beli, selesai jual beli sudah. Kita misalnya dengan orang kafir jual beli, ya sudah sebatas jual beli. Tidak ada perasaan, ya, kita mencintai dia, kita menyayangi dia, berwala kepada dia, tidak ada. Sebatas sudah selesai. Ya. Itu. jual belinya selesai, selesai juga. Allah masyaAllah. Allah musta'an. Apakah dibenarkan tindakan kita saat pelajaran berlangsung ada salah satu anak didik kita yang berisik atau tidak memperhatikan pelajaran, kemudian kita melempar dengan penghapus? Penghapusnya jenisnya apa? Kapas atau apa? Atau ada kayunya, bantalan kayu? Ya, ya sebaiknya tidak melakukan yang seperti ini. Karena apa yang kita perbuat itu bisa menjadi model contoh. Ya, mungkin tidak ditiru kepada kita. Anak tidak mencontoh dilemparkannya kepada gurunya, tidak. Tapi kan mungkin dilemparkan kepada temannya, dilemparkan kepada adiknya, mencontoh. Perbuatan yang seperti ini hendaknya dihindari. Oleh karena itu penting bagi seorang pendidik untuk sabar. Ya, anaknya berisik, ribut. Ya, ya memang namanya anak-anak. Ya, namanya anak-anak. Ya. Dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Bagaimana caranya, bagaimana tekniknya untuk ya, mendiamkan anak-anak tersebut. Apa kiat-kiat kita agar kita bisa sabar dalam arti yang luas saat mendidik anak-anak kita? Ya, pertama kiatnya berdoa kepada Allah agar dikaruniai kesabaran. Ya, karena kalau Allah sudah mengaruniai kita sikap sabar, ya, maka mudah-mudahan itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang penyabar. Ya. Yang kedua, berlatih. Saat-saat akan terpancing emosi, latihan, astagfirullah, tahan, ya, tahan, jangan sampai mengumpat dengan lisan, jangan sampai memukul dengan tangan, jangan sampai menendang dengan kaki, ya. Tahan semua anggota tubuh kita, tahan, kendalikan emosi kita, jiwa kita, hati kita, kendalikan. Mudah-mudahan bisa terus kalau berlatih demikian terus. Ya. Jangan lupa juga kalau posisi sedang marah berdiri, duduk kita. Ya. Terjangkit emosi dalam posisi kita berdiri, duduk. Ya. Beristighfar, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya. Mana yang harus diutamakan sebagai seorang pendidik saat anak kita sakit yang tentu membutuhkan perhatian kita? Ya. Apakah kita tetap pergi untuk mendidik anak didik kita? Ataukah kita merawat anak kita yang sedang sakit? Ya tergantung keadaan situasinya. Ya. Sakitnya ada ibunya yang mendampingi dan anak kira-kira bisa ditinggal. Ya sudah kita belajar, kita mengajar. Kalau sekiranya anak ini perlu pendampingan kita, ya, nampaknya anak ini rindu dengan kita karena selama ini kita pergi terus, ya, maka dampingi anak itu. Ya, kadang-kadang yang sakit, anak sakit kadang-kadang, itu karena diantaranya ya, kerinduan kepada ayahnya. Ayahnya pergi terus, Begitu ayahnya mendekat, wah dia ceria. Ya, ada kadang-kadang yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus memperhatikannya. Tapi mungkin sampai di sini dulu ya. Alafu minkum, ini banyak sekali pertanyaan, cuma waktu kita terbatas. Ya. Mohon maaf bagi ikhwah yang bertanya tapi belum sempat atau tidak sempat untuk dijawab. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.